sendiri. Di sini aku menanti bintang dan rembulan yang menjadi saksi. Hatinya resah dan gelisah. Lupa aku memang sengaja. Kau ingkari janji suci, janji tinggal janji, cinta tinggal cinta. Yang ada luka dan kecewa. Kini engkau datang, tapi tersendiri. Kau bawa cinta ke siang lain. Sakitnya hatiku, tertipu cinta. Berita dan tiada kata, aku yang menanti kau mengkhianati, menangis menjadi. Di sini aku sendiri, di sini aku menanti bintang dan rembulan yang menjadi saksi. Hati yang resah dan gelisah. Lupa atau memang sengaja kau ingkari janji suci, janji tinggal janji, cinta tinggal cinta. Cinta kasih yang lain, sakitnya hatiku, tertipu cinta. Tubuhku bagaikan bernyawa. Tiada berita dan tiada kata, aku yang menanti.